والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Wali Ahmad Wadjaru Qutni Nahwuhu min wajhin akhar Wazada wa amma fi subuh Falam yazal yaqnut Hatta faraqat dunia. Di musnad Imam Ahmad, juga dalam Daruqutni, Sunan Daruqutni, serupa dengan riwayat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut mendoakan beberapa suku-suku Arab. Cuman ada tambahan di riwayat Ahmad dan Daruqutni, yaitu adapun di subuh, kata Anas, maka Rasul terus kunut. Beda dengan sholat-sholat yang lain, kalau di sholat subuh Rasul terus sholat, terus kunut sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Tambahan ini di riwayat Daruqutni dan Imam Ahmad dihukumi oleh para ulama hadis tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah, bahkan diingkari keras oleh sebagian a'immah para ulama hadis seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena yang ma'ruf Rasulullah ketika meninggalkan kunut pada suku-suku Arab ini sudah beliau tinggalkan mutlak semuanya. Kunut itu beliau tinggalkan, tidak kemudian ditinggalkan di empat waktu sholat, tetapi di subuh tidak ditinggalkan, terus kunut. Maka itu lemah dan tidak benar. Selain daripada itu, yang menunjukkan kelemahannya juga mungkar bahwa kibar sahabat, para sahabat-sahabat yang senior, tidak ada yang tahu, tidak ada yang meriwayatkan, padahal mereka sholat selalu bersama Rasulullah SAW. Maka mustahil Rasul melakukan sesuatu bahkan tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, kan sholatnya berjamaah di masjid subuh. Sementara senior-senior para sahabat gak ada yang pada tahu, gak ada yang pada menukilkan, gak ada yang meriwayatkan. Maka ini juga memperkuat lemahnya riwayat ini. Dengan demikian, kunut di sholat subuh sama seperti kunut di sholat-sholat yang lainnya, tidak ada beda. Dibaca di sholat subuh oleh imam ketika ada nazilah, nawazil, ketika ada tragedi atau musibah menimpa umat, dan seperti yang telah lalu ada anjuran atau ajakan dari imam, dari pemerintah untuk imam-imam masjid itu kunut. Wa anhu radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaknutu illa idza da'a li qaum aw da'a ala qaum. Sahahahu Ibn Khuzaimah. Juga dari beliau, yakni dari Anas, bahwa Rasulullah tidaklah kunut kecuali ketika beliau mendoakan kebaikan atau mendoakan kejelekan pada suatu kaum. Imam sedang mendoakan kebaikan atau mendoakan kejelekan untuk suatu kaum. Mendoakan kebaikan ya, semacam kalau itu kaum muslimin tertindas atau disiksa, dibantai, dibunuh, mendoakan kebaikan agar Allah lindungi mereka, agar Allah beri kemenangan menghadapi musuh-musuhnya, atau mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin. Nah, dari hadis ini Ibn Hajar juga mensahihkan sanadnya, selain Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah, menjelaskan kepada kita bahwa doa kunut Rasulullah SAW itu nazilah ketika ada nawazil. Tadi imma bentuknya mendoakan baik kepada umat Islam yang tertindas atau semacamnya, tersiksa, atau mendoakan kejelekan agar Allah azab, Allah binasakan, Allah hancurkan orang-orang yang memerangi atau memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dengan demikian, jika ada nazilah, ada kejadian nazilah, tragedi, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan Bani Adam. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau wabah tertentu, maka sunnah dengan hadis-hadisnya menjelaskan yang semacam ini imam tidaklah kunut dalam sholat untuk berdoa. Jadi tidak disunahkan untuk kunut ketika terjadi bencana-bencana alam semacam gempa, banjir bandang, masyaallah al-afiyah, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena yang semacam ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Terjadi banjir sampai orang-orang Arab Badui minta-minta ke Rasulullah untuk berdoa kepada Allah menghentikan hujan. Semula kering, gersang, paceklik, gak ada air. Tanaman pada mati, panen pada rusak, ternak pada mati, dehidrasi, gak ada air. Mereka minta-minta memohon kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Doa Rasul menurunkan hujan, langsung setelah istisqa turun hujan deras berhari-hari. Hujan itu terus turun sampai kebanjiran Madinah. Datang lagi pada Jumat berikutnya, karena kejadiannya tadi Jumat. Jumat berikutnya mereka datang, ya Rasulullah, sekarang kebanyakan air, ternak juga pada mati. Hanya air juga musibah. Sama tanaman juga pada rusak, kebanyakan air. Walhasil terjadi di zaman Rasulullah bencana-bencana langsung macam ini, dan tidak ada satupun dari sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah kunut ketika terjadi musibah bencana semacam ini. Makanya kaidah yang para ulama gunakan dan sangat sangat kuat kaidah ini, yaitu segala sesuatu yang ada sebabnya di zaman Rasul ada sebabnya, tapi gak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal tidak ada penghalang. Artinya jika memang Rasul lakukan, akan Rasul lakukan. Gak ada kesulitan, gak ada penghalang. Tetapi tidak dilakukan Rasulullah, maka itu tidak boleh dilakukan selamanya. Karena menjadi kebid'ahan. Dan banyak contoh-contoh yang semacam ini. Ada sebabnya. Misalnya kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah tahu kapan beliau lahir. Para sahabat juga tahu kapan beliau lahir. Dan terulang sekian tahun kan, hari jadi atau hari lahirnya Rasul. Ada sebab untuk diperingatinya. Dan tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Seandainya akan diperbuat atau dilakukan peringatan ini, akan dilakukan. Gak ada sulitnya, gak ada penghalangnya. Tapi kan gak dilakukan oleh Rasul. Sebab ada. Terulang tiap tahun tanggal lahirnya. Gak ada penghalang. Tapi gak dilakukan Rasul. Kan pertanyaan, kenapa? Semestinya orang cerdas dan bertanya-tanya, kenapa Rasul sendiri tidak melakukan? Kemudian para sahabatnya juga enggak ada satupun yang melakukan. Padahal sebab ada, penghalang enggak ada. Apa sulitnya kalau mereka seandainya mau melakukan, memperingati? Makanya semacam ini pula doa kunut untuk bencana alam atau musibah yang tidak ada kaitannya dengan orang langsung. Karena kalau kaitannya dengan orang langsung, tadi muslimin dibantai, bunuhi, tindas, atau orang-orang yang memerangi Islam dengan tajam, luar biasa, mencela, mah ini, maka ini nazilah kunut Rasul SAW. Selain itu tidak ada sunnahnya. Demikian hadis Anas ini memperjelas kepada kita sebab yang karenanya Rasulullah itu kunut. Sebabnya adalah kemanusiaan. Ima itu doa kebaikan untuk muslimin dari bela Allah ditolong, atau doa kejelekan untuk musuh-musuh mereka dan yang memerangi dakwah Islam ini. Wa an Sa'd ibn Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunayya muhdath rawahul khamsa illa Aba Dawud. Dari Sa'd bin Tariq al-Asja'i, aku bertanya kepada ayahku, ayah beliau Tariq al-Asja'i sahabat, wahai ayahanda, engkau telah sholat bersama Rasulullah, ini di belakang Rasulullah sebagai makmum. Begitu pula engkau sholat di belakang Abu Bakar, imamnya sekarang Abu Bakar meninggal Rasul, kau pun jadi makmumnya. Lalu di belakang Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar, Umar imam, kau di belakangnya. Begitu pula Uthman, begitu pula Ali. Sehingga 5 dekade zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tariq al-Asja'i salah satu dari sahabat yang menyaksikan itu. Terang-terangan dia sendiri ikut di belakangnya. Sehingga tahu apa yang didapati oleh imam-imamnya dari Rasulullah sampai Ali. Maka ditanya oleh Sa'd anaknya, apa mereka semua kunut kalau di sholat subuh? Jawab Tariq al-Asja'i, wahai anakku, itu muhdats, sesuatu yang baru. Artinya baru, tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dilakukan Rasul, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Uthman, tidak Ali. Karena beliau sholat di belakang mereka semua. Maka itu muhdats, baru saja. Tidak pernah aku dapati itu dari Rasulullah, wala Abu Umar, Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Nah, di dalam hadis Rasul telah tegaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, pegangi oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pegangi juga ajaran mereka. Amalkan oleh kalian perintah Rasulullah SAW. Nah, sekarang termasuk ajaran mereka, termasuk yang mereka contohkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, keempat-empatnya tidak pernah kunut subuh. Dan Rasul perintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, untuk memegangi ajaran mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, menunjukkan betapa semangat dan perhatiannya para ulama salaf itu terhadap ilmu, terhadap amal soleh berdasarkan ilmu. Dari mana itu kita tahu? Dari pertanyaan Sa'ad ibn Tariq kepada ayahnya, Tariq al-Asja'i. Karena dia mau mengamalkan, maka dia tanya bagaimana Rasulullah, bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Untuk dia amalkan, dia tanya ilmunya terlebih dahulu, baru kemudian itu yang akan beliau pegangi, beliau amalkan. Maka seharusnya demikian setiap muslim bertanya sebelum dia berbuat, bertanya sebelum dia mengamalkan sesuatu. Yang kedua, bolehnya atau bahkan bagus sekali seorang anak bertanya kepada ayahnya tentang ilmu. Sekarang saat tanya ke ayahnya Tariq, ayah, bagaimana Rasulullah sholatnya? Abu Bakar, Umar, Ali, kan kau sholat di belakang mereka semua. Kunut gak mereka kalau di sholat subuh? Enggak, kata ayah. Syahid anak bertanya kepada bapaknya. Begitu seharusnya ada hubungan ilmiah. Seorang anak mengkaji, belajar ilmu, bertanya kepada orang tuanya. Hadis ini pula menunjukkan orang tua hendaknya berlemah lembut dan lunak kepada anaknya, menunjukkan kasih sayang, memberi perhatian dan kepedulian kepada anaknya. Dari mana itu diketahui? Dari dua sisi. Yang pertama, ucapan Tariq al-Asja'i kepada anaknya saat Bunayya tentu tasghir dari ibn. Beliau enggak katakan ya ibni, tapi ya bunayya. Dan itu ma'ruf dalam uslub bahasa Arab, tasghir li tarkhim. Sengaja namanya ditasghirkan wafatnya, menunjukkan apa ya, kepedulian, menunjukkan kasih sayang, kelemah lembutan. Beda tentunya. Ya kalau dalam bahasa kita walaupun beda, tapi untuk anu aja misalnya, kalau beda antara orang tua misalnya panggil anaknya dengan namanya. Ya si anak namanya Ahmad. Dia panggil, Ahmad sini ya Ahmad. Yang kedua, dia gak panggil Ahmad. Nak, sini nak. Sini nak, anakku. Sini, sini. Beda kan dengan Ahmad, sini Ahmad. Beda. Pengaruhnya kepada si Ahmad pun kepada dia beda. Dipanggil dengan panggilan anakku, dengan panggilan namanya, jauh berbeda. Ini ditasghir bunayya, menunjukkan kasih sayang, kelemah lembutan, itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Yang kedua, dari harf nida. Harf nida. Harf nida yang digunakan Tariq Al-Azjari ai. Ai. Ai itu harfun nida lil qarib. Harf nida itu huruf yang digunakan untuk memanggil. Tapi ai itu untuk orang yang dekat. Ini seakan-akan seperti terucap dari si bapak kepada anaknya, kamu itu dekat kepadaku, dekat denganku, sini aku kasih tahu, aku ajari kamu ilmu. Maka ini menunjukkan lebih, artinya ketika orang tua mengajari anak, ya hendaknya ada perhatian lebih daripada orang lain tentunya, ada kepedulian, ada kasih sayang yang dia tunjukkan dan dia berikan kepada anaknya. Hadis pula menunjukkan bahwa kunut di sholat subuh sesuatu yang muhdats, baru diada-adakan, dipaksakan, karena tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Utsman, tidak pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan mereka sebaik-baik generasi umat ini, para khulafa ar-rasyidin, sehingga ada dua penguat sekaligus. Penguat yang pertama itu sunnah Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati. Pegangi oleh kalian sunnahku ketika kalian melihat perselisihan, ketika kalian dapati perbedaan, pegangi sunnahku, ambil ajaranku. Kemudian yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegangi oleh kalian pula, pertahankan, amalkan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sunnah untuk juga mengamalkan apa yang kita dapati dari mereka. Maka itu sunnah Rasul, ini pula sunnah para khulafa ar-rasyidin untuk tidak kunut di sholat subuh. Yang terakhir dalam hadis ini pula peringatan dengan mensifati sesuatu itu menggunakan sifatnya yang membuat orang risih dan tidak mau mendekat padanya. Di mana itu diketahui dari pernyataan Tariq Al-Asyai, hai bunayya muhdats. Ketika disebutkan muhdats, orang risih. Itu hal baru, hal yang diada-adakan, dibuat-buat. Amalan yang semacam itu amalan yang baru atau dibuat-buat. Ketika seorang mendengar ini kan jadi terpukul dan risih. Dibuat-buat baru berarti Rasulnya tidak pernah melakukan. Berarti para khulafa ar-rasyidin juga enggak pernah melakukan. Ngapain dia melakukan? Siapa yang dia contoh? Siapa yang dia ikuti? Siapa panutannya? Beda kalau misalnya dikatakan, oh jangan, itu haram, jangan, itu enggak boleh. Walaupun mungkin maknanya sama, terwakili. Tapi beda. Tariq Asy'ari enggak mengatakan begitu. Yang beliau katakan muhdats, sehingga orang terpukul dan diharapkan jera dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, wa anil Hasan ibni Ali annahu qala radhiyallahu anhuma, Hasan bin Ali berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi kunutil witir. Rasul ajarkan kepadaku untuk aku baca beberapa doa ini di salat witir, kunut witir, di rakaat terakhir witir. Allahumma hdini biman hadait, beri aku hidayah, termasuk orang yang kau beri aku hidayah. Wa'afini biman afai, beri aku afiyah, termasuk bersama yang kau beri afiyah. Watawallani biman tawallai, lindungi aku, jaga bersama yang kau jaga. Wabarik li bima afai, berkahi aku pada yang kau beri. Wakini syarama qadai, lindungi aku dari kejelekan yang kau putuskan. Fa'inna katakri walayubdo alaih, karena engkau yang memutuskan dan tidak ada yang memutuskan atasmu. Wa'innahu la yadhillu man walait, sungguh tidak akan hina orang yang kau jaga, kau lindungi. Tabarakta wa ta'alait, tabarakta rabbana wa ta'alait, menubarkan kau ya Allah Rabb kami dan maha tinggi. Rahul khamsa wa za'ada Tabrani wal Baihaqi, ada tambahan di Tabrani dan Baihaqi setelah innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tidak akan rendah, tidak akan hina yang kau bela, dan tidak akan mulia yang kau musuhi. Tambahannya. Zadan Nasa'i min al-Akhir fi akhirih wa sallallahu ta'ala ala nabi. Di akhirnya, di riwayat Nasa'i ada tambahan, dan salawat Allah yang maha tinggi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kunut witir kepada cucunya, menunjukkan pentingnya doa bagi seorang muslim dalam kehidupannya, sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya, terhadap kekuatan dirinya, imannya, agamanya. Makanya Rasul pentingkan hingga diajarkan itu kepada cucu beliau, Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan demikian disyariatkan doa ini pada salat witir. Dibaca di dalam sholat witir. Ini ajaran Rasul kepada Hasan bisa dipahami bahwa Rasul pun membaca yang demikian. Karena diajarkan kepada Hasan tentunya karena beliau juga mengucapkan dan membacanya. Doa ini Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hanya saja karena tidak ada nas yang jelas menyebutkan Rasul juga baca, nasnya ini Rasul ajarkan ke Hasan. Gak ada nas yang menunjukkan bahwa Rasul pun membaca ini di salat witir. Maka sebagian para ulama memandang untuk terkadang tidak dibaca. Artinya agar tidak dijadikan sesuatu yang terus menerus dalam putaran setiap tahun, atau bahkan dalam putaran satu tahun penuh tiap kali dia witir itu yang dia baca. Maka ya terkadang ditinggalkan, tidak dibaca. Tetapi Ramadan, dan kita semakin dekat dengan Ramadan, maka hendaknya itu dibaca oleh imam selama Ramadan, dari awal Ramadan, dari terawih pertama malam satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Hendaknya imam membaca ini, hanya saja tentunya dia sebagai imam, karena bersama makmum ya dia jamak domir-domirnya, bukan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina biman hadait, wa'afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, dan seterusnya. Sehingga bermakna hidayai kami, lindungi kami, beri afiah kami, dan seterusnya. Itu sunnah yang banyak dilupakan, banyak ditinggalkan oleh para imam-imam masjid di Ramadan. Hampir enggak ada yang kunut ketika witir. Padahal itu sunnah yang Rasul ajarkan sampai dipentingkan, diajarkan kepada cucu beliau Hasan ibn Ali. Nah, lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wasallam.